Adara Nantika dan All Artis Yomonata, saya Bram Antika, saya Ratna Sakti. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mania Indonesia, terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Ono kawate, ono lomboke.